بسم الله الرحمن الرحيم. Kedua, ini sunnah yang sering terlupakan, bahkan kata Ibnu Musayyib sunnah yang tertinggalkan, seringkali tertinggalkan. Apa itu? Saya tidak bosan mengingatkan ini karena juga kejadian kemarin dapat info juga di Al-Azhar, bahkan ada yang keliru paham, tersebar paham ini harus diluruskan. Dan ini kurang lebih saya keempat kali mengingatkan di berbagai tempat. Okay. Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977. Kalau yang punya kitab yang cetakan dalam hadis itu halaman 152 sampai halaman 154. Saya mau berikan ilmu dulu. Kita belum masuk ke hadis Muslim. Kita masih di Al-Bukhari ya, pelajaran rutin kita. Kalau di hadis Muslim ada nomor hadis, itu nomor bab, nomor pembahasan. Dalam hadis itu belum tentu satu hadis. Di bab ini saja yang dalam pembahasan dari 1977 itu ada 5 hadis terkait ini. Ada 5 hadis. Biasanya 5 hadis ini seluruh hadis yang terkait dengan persoalan, misal larangan memotong kuku dan rambut orang yang turban. Gitu. Saya ulang. Bab ini tentang larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang ada tubuh orang yang akan kurban. Jadi kalau bapak ibu mau kurban, hati-hati mau kurban, maka tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuh. Seperti apa ketentuannya? Kita bahas dulu hadis ini. Penting diketahui hadis Muslim itu ada beberapa ketentuan. Ada yang bintang satu ini, ada yang bintang dua. Hadis keempat ada 2 bintang. Kalau bintang satu, biasanya itu isinya hadisnya saja, hadisnya. Misal ada 5 hadis, maka 5-5 jadi tampilkan, kasih bintang satu. Tapi kalau hadis itu ada asbabul wurudnya, asbabul wurud. Sebab kenapa hadis itu muncul, lahir. Misal ada pertanyaan kepada Nabi ya Rasulullah, apa hukumnya begini? Maka Nabi menerangkan kalimat begini, begini, begini. Nah, sebab keluarnya kalimat Nabi itu, sebab munculnya hadis disebut asbabun wurud. Kalau ayat Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada kejadian misalnya, ada orang mabuk. Lalu bertanya ya Rasulullah, apa hukumnya minum-minuman keras? Turun ayat misalnya, Al-Baqarah 219. Karena ditanyakan turun ayat, maka turunnya itu disebut dengan nuzul, sebab disebut dengan asbab. Asbabun nuzul, sebab kenapa ayat ini turun, masalahnya ada apa? Kalau hadis ditanyakan muncul jawaban, sebab kenapa jawaban itu muncul, asbabul wurud. Jelas aja. Kalau di hadis Muslim ada asbabul wurudnya, dikasih bintang 2. Bab tentang ini saya bacakan hadisnya, ada 5 hadis. Ayatnya Musayyab dari Ibnu Musayyab, Ankum Misalamata dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Zawjin Nabi'i Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah seorang istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau menyampaikan, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Idza ahalla ila ladil hijjah, apabila sudah diketahui awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyid dhabha, dan di antara kalian ada yang akan berkorban menyembelih hewan korban, fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a. Di riwayat lain, fala yamassa min sya'rihi wa afdalihi syai'a hatta yudhabha. Maka jangan sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting rambut, seluruh rambut ya, jadi bisa rambut kepala, bisa kumis dan sebagainya, dan kuku yang melekat pada seluruh tubuh ini. Jelas aja ini? Sampai hewan korbannya disembelih, bukan sampai Idul Adha. Jadi kalau hewan korban bapak disembelih pas Idul Adha, setelah selesai, maka silakan bapak. Kalau tidak, maka tunggu, misal hari tasyrik. Ini ada pertanyaan, boleh enggak ini? Ya, memotong korban di hari tasyrik, boleh. Boleh dari tanggal ini, boleh silakan. Misal dipotong tanggal 11, maka cukurnya tanggal 11. Ya. Potong tanggal 12, maka dipotong tanggal 12. Karena tanggal 13, maka cukurnya tanggal 13. Ya, baik kuku, rambut, dan sebagainya. Itu batasnya. Dan tidak boleh melebihi tanggal 13. Hari tasyrik. Hari tasyrik tidak boleh. Misal hewan korban dipotong tanggal 14 Dzulhijjah, itu tidak sah. dan menjadi sedekah. Puasa hati tidak tepat, batasnya sampai 13 Zulhijjah. Termasuk membagikan hewan kurban itu tidak boleh melebihi tanggal 13. Tidak boleh. Awas, salah hukumnya, haram hukumnya kalau sengaja. Kecuali ada kondisi darurat, ada kondisi darurat. Misal seperti di Saudi, jutaan kurbannya banyak sekali, dibagikan di situ tidak mungkin keseluruhan. Ya kalau didiamkan jadi busuk. Maka dibentuklah kemudian menjadi kalengan dengan kalengan. Ini disebabkan itu sah hukumnya boleh. Tapi kalau menyebabkan di sini ditunda, dibikin kaleng dulu sampai lewat satu minggu, itu salah hukumnya. Dosa hukumnya tidak boleh, tidak boleh ya. Kecuali kelebihan pada yang ada, dikirim belum memungkinkan, khawatir jadi busuk kalau didiamkan, maka boleh itu silakan. Mau diakul, mau dikaleng, atau mau didendek, macam-macam silakan. Ini jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Ketentuan memotong ini, awas, hati-hati, ini hukumnya bukan wajib, tapi sunnah mu'akkadah. Artinya kalau ada yang potong pun dia tidak berdosa, cuma makruh, tidak disukai. Makruh, makruh. Ini sebaiknya dilakukan. Hikmahnya agar Allah berkenan mengampuni dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya cuma khawatir saja, khawatirnya ada yang kukunya terpotong duluan, lalu kita ampun pada Allah. Terpisah lah itu. Satu saat di akhirat dipisah, kukunya menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala aqwayihim. Surat Yasin, mulutnya dikunci, gak bisa bicara, kuku yang bicara. Ya Allah, saya pernah digunakan oleh si bulan di satu ruangan sendirian di atas meja untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas. Dia menggunakan saya, ya Allah. Ya Allah, saya pernah digunakan si bulan untuk nampar orang, ngambil hak orang lain, mencelakai orang, cubit orang. Saya melekat pada itu pada jari. Saat itu melekat pada jari. Bersaksi di hadapan Allah. Padahal kita sudah mengeluarkan ampunan, cuma terpisah jadi saksi lagi. Ya. Karena itu, bertahanlah bersabar sampai hewan kurban disembelih baru dipotong. Ada persoalan. Muncul masalah ini, Bapak Ibu sekalian, cuma di Indonesia saja, negara lain tidak ada. Negara lain tidak ada. Cuma di Indonesia ada paham yang menyebar bahwa yang tidak dipotong itu bukan kuku dan rambut yang berkorban, tapi kuku dan bulu hewan korbannya. Pernah dapat informasi ini? Nah, ini asalnya keliru paham. Keliru paham. Asalnya adalah ada ringkasan kitab Sahih Muslim, ringkasan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah menerjemahkan. Salah terjemah. Ini kelemahan ini, kalau kelemahan para penerjemah di penerbit itu kadang-kadang kurang teliti. Ya. Kurang teliti, punya penyakit kutil. Kutil itu kurang teliti. Ya. Ada tiga penyakit yang merebak di Indonesia. Ya. Satu, kudis, kurang disiplin. Tak disiplin. Ya. Waktu sholat dipakai main, kerja. Ya. Baru habis-habis, baru sholat. Itu tak disiplin. Ya. Sama, akhirnya terbawa kebiasaan sekolah. Coba lihat anak-anak kita itu kalau belajar. Waktu belajar pakai main. Waktu ujian pakai belajar. Tak disiplin itu. Tidak maksimal hasilnya, tidak maksimal. Sama ibadah juga begitu. Ini anak-anak muda kalau malam-malam pakai motor. Oh, bintang. Tak disiplin. Lewat aja, tritit polisi. Tritit. Berhenti. Cepat. Cipadat. Ada apa? STNK. Entah apa? Tahu ada lampu merah? Tahu apa? Kenapa kamu lewat begitu saja? Tidak tahu kalau ada apa-apa. Tidak tahu kalau ada apa-apa. Tak disiplin. Jika ada polisi, berhenti. Kalau ada polisi, lewat. Saya sering lewat lampu merah kali malam itu. Masih merah, masih lewat juga. Ada mobil, nggak ada mobil, ya diam. Lampu merah, ya diam. Sudah, biru, hijau, baru jalan. Kan kita aturannya. Tapi kita nggak disiplin. Seringkali terjadi kecelakaan seperti itu. Ya, maaf, dalam urusan dunia, ibadah juga begitu. Maaf ya. Waktunya keluar zakat, tunda-tunda. Sampai Ramadan, lalu Ramadan banyak pahalanya keluar zakat. Nggak disiplin. Nggak tahu kalau meninggal sebelum Ramadan. Zakat belum terbagi. Dikira-kira harta waris. Dibagikanlah zakat itu bagian dari harta warisan. Kan salah mata. Yang kedua, kurang rapi. Ya. Paling gampang salat berjamaah. Imam mengingatkan 5 kali dalam sehari, bayangkan. Rapatkan, luruskan. Gak rapat juga. Kurang apa? 5 kali dalam sehari. Seharusnya kalau mau salat, gak usah dikasih tahu lagi. Begitu berdiri, rapat. Ini sampai rapatkan geser, sampai ke tembok itu. Mau sampai kapan kayak begitu? Ya, tiap kali itu. Apa gak bosan? Maaf, Bapak Ibu, rapatkan, luruskan. 5 kali, dalam sehari. Ketiga itu kutil, kurang teliti. Jadi segala sesuatu dibagikan terjemahan, bukan spesialisasinya. Ya, bukan spesialisasinya, diterjemahkan lagi, diberikan. Bab halaman 899 di kitab terjemahan ringkasan Sahih Muslim. Tertulis bab satu yang tertulis, bab larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Bulu binatang korban, bagi orang yang tidak terkorban. Itu salah paham. Salah paham. Yang salah bukan yang menyebarkan, bukan yang mengajarkan, yang salah yang menerjemahkan, yang tidak melihat kitab aslinya, tidak. merujuk lagi, diduga itu persis sama dengan kitab asli, disebarkanlah kemudian menyebar informasi yang keliru, amalannya jadi salah. Kalau kita lihat di kitab asli, itu semuanya menerangkan bukan hewannya, tapi orangnya. Bisa dia dulu di hadisnya jelas orangnya. Ada asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Ibnu Musayyab satu kali dapat informasi sahabat, ya. Perhatikan kalimat hadisnya. Kunna fil hammami qubaila al-adha. Kami sedang di toilet menjelang Idul Adha. Jadi sedang bersih-bersih. Siap-siap. Fatala nasun, orang-orang kemudian bersih-bersih, tapi ada sebagian yang mencukur. Ada yang cukur rambut, cukur kumis, qubaila al-adha. Ya, menjelang Idul Adha, tanggal 8 tanggal 9 dan 10. Maka lihat nasun, maka sebagian orang enggak suka dengan itu. Kan ada larangan. Maka dilaporkanlah kepada Ibnu Musayyib yang mengetahui tentang hadis ini. Laporkan kepada Ibnu Musayyib ketika disampaikan, apa kata beliau? Hadza haditsun bagus ya wa tulika. Memang amalan hadis ini seringkali dilupakan dan bahkan tertinggalkan. Amalan sunnah yang sering terlupakan dan tertinggalkan. Dijelaskan tak hadis ini yang dimaksudkan orangnya bukan hewannya. Lirus sampai sini ya? Dan sebetulnya kalau usah pakai dalil, pakai akal juga sudah tidak masuk akal. Bagaimana coba cara ngomongin buku sapi? Susah enggak? Jangan apa faedahnya? Apa faedah ngomongin buku hewan? Kalau dipegang, ditendang dan begini. Repot gitu. Tapi jangan melecehkan, jangan menjelekkan. Dan jangan sekali-kali kita saling berselisih. Kalau tidak tahu, beri tahu. Sederhana. Dan memberitahu orang itu enggak usah sombong. Jangan mencela orang, merendahkan orang. Hati-hati. Manusia itu cuma menyampaikan apa yang ada dalam hati. Kalau dia senang mencela, kenapa isi hatinya celaan semua? Itu. Dan Bapak Ibu ketika dicela, jangan balas mencela. Kalau balas mencela, berarti hati kita pun kotor itu. Jangan dicela, lebih baik melakukan. Selesai masalah. Hati-hati, tidak peduli mau ulama, mau kiai, mau siapapun, ketika berbuat buruk, karena ada yang salah di hati. Sederhana kali ini. Sederhana. Jelas sampai sini?